dalam empat tempat. Salah satunya nomor pertama adalah isim mufrad. Isim mufrad, kalau ingin bernostalgia lagi ke isim mufrad, ya buka lagi ke halaman halaman berapa? Mufrad itu halaman satu, justru satu. Ya, tunggal ya. Mufrad itu tunggal. Kalau nanti mempernostalgia besar. Nah, ternyata domba itu bukan hanya menjadi tanda ropa pada si mufrad, tapi pada empat tempat yang kedua. Kedua, domba juga menjadi tanda ropa pada jamak taksir baik yang munsharif maupun yang munsharif. Enggak usah, jangan dipikirin munsharif dan yang munsharif ya. Pokoknya jamak taksir. Masih ingat apa itu jamak taksir? Jamak yang tidak beraturan. Jadi harus dihafal itu. Ya. Jamak yang enggak beraturan, enggak ada aturannya, harus hafal. Nah, contohnya di sini. Ikuti ja'al auladu. Ja'al aulad. Ja'a auladun. Ja'a auladun. Nah, dua itu. Kalau ja'al auladu artinya anak-anak laki-laki itu datang. Ya, telah datang. Anak-anak laki anak-anak laki-laki itu sudah banyak anak-anak laki-laki, lebih dari dua. Anak laki-laki kan juga banyak. Kalau waladunnya ini satu. Waladun, kalau waladun satu. Anak laki-laki. Ya, laki-laki diulang bukan jamak loh. Kalau anaknya diulang baru. Makanya saya ulang anak-anak laki-laki. Kalau yang pertama tadi di atas anak laki-laki. Beda. Anak laki-laki itu telah datang. Itu kerja al-aulad. Ya. Auladun juga digaris bawahi, saya lupa. Auladun, tolong digaris bawahi. Auladun, garis bawahi juga. Kan garis miring tuh. Terus ada auladun, garis bawahi juga. Teman-teman. Auladun, boleh pakai A, boleh enggak. Masalah artinya nanti kita itu telah datang anak-anak lagi. Baik al-auladu maupun auladun, ujungnya apa? Domma. Domma itu. Apa tunggalnya auladun? Apa tunggalnya? Waladun. Waladun itu di atas tadi ya. Sengaja saya samakan biar gampang merujuk. Contoh kedua, ikuti. At-tullabu mujtahiduna. At-tullabu mujtahiduna. Lagi. At-tullabu mujtahiduna. At-tullabu mujtahiduna. At-tullabu mujtahiduna. Kata tullabu, tullabu ini jamak dari talibun. Mahasiswa. Seorang mahasiswa, nih, tolibun. Kalau jamaknya, tulabun, jamak taksirnya. Mahasiswa itu mujtahiduna, rajin. Yang digaris bawahi, at-tulabu. Mahasiswa itu rajin. Pak, mahasiswa-mahasiswa itu rajin. Ya, dua kali. Mahasiswa-mahasiswa itu rajin. Jama. Ada al. Ya, ada al, ada Enggak, maksudnya karena jamak jadi dua kali. Bukan. Lo kalau itu yang bikin jamak, bagaimana dengan yang ini? Sama ini seorang anak laki-laki. Itu seorang. Bukan itu. Makanya dilihat lagi di ini. Dilihat lagi halaman 2 di sini. Ada jamak beraturan, ada jamak tidak beraturan. Coba gitu aja kita sudah jelaskan, masih lupa aja. Coba kalau langsung ke ajrumiyah tanpa ada penjelasan ini lebih bingung lagi kita. Ya, iya. Lupa salah. Baru pertemuan, baru lagi. Mau ikut lagi ya? Iya. Coba yang ketiga, contoh ketiga. Ikuti. Al-Masajidu Kabiratun. Nah itu kata Al-Masajidu, jamak dari Al-Masjid. Masjid ya. Mas, ini kalau satu masjidun, kalau jamak masajid, kalau pakai al-masajid, masjid-masjid itu kabiratun, besar. Al-masajidu kabiratun. Nah, di garis bawah al-masajidu, lihat dunya, ujungnya ya. Kalau kita belajar Rob itu ujungnya yang dalam itu Pak. Al-Masajid. Pak Mu mana Pak? Jadi dibaca Pak Mu Al-Masajid itu karena dia Rob Pak. Jamak taksir contohnya cuma tiga ini aja. Oh banyak. Salah satu aja. Nah, ini kan contoh ini. Masih mending, makanya ini kan dikarena di sini tidak ada contoh Pak. Kalau tidak ada contoh menghayal, repot. Nah, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, dhammah juga menjadi tanda rofa pada jamak muannats salim. Untuk mengetahui cara membuat jamak muannats salim, Bapak merujuk lagi ke halaman 5. Halaman 5. Tentunya halaman 5 ya. Ada kan di sana halaman 5? Halaman 5. Jam'ul mu'annas salim. Jam'ul mu'annas salim madalla 'ala aktsara min asma'in ziyadatun 'ala al-ismi wa ta'ala. Jam'ul mu'annas salim itu adalah sesuatu yang memberikan lebih dari dua dengan menambah alif dan ta. Jadi ya. Mujiddatun menjadi mujiddatun. Dajajatun menjadi dajajatun. Nah, ya ini. Lihat dulu, karena namanya jamak muannats salim itu dilihat dulu. Ada semua, makanya saya, kenapa? Karena kita akan ketemu. Kenapa saya dulukan itu? Karena nanti kita akan ketemu di sini. Paling tidak, Tambah alif sama ta. Isi mufrad, cara membuat isi mufrad muannats, hilangkan dulu tamat muntahnya, baru tambah alif dan tamat muntah. Apa? Yang di atas bagian, bukan itu sebenarnya jamak muannats salim, ada Madalah sesuatu yang menunjukkan lebih dari dua dengan menambah alif dan ta di ujungnya. Kan ini kan? Nih. Bukan mujidatun. Baru dibuat dari kata yang menunjukkan perempuan. Kan? Ini nyanyi-nyanyi ini aja lah biar gampang. Muslimatun nih. Muslimatun. Nah, prosesnya. Muslimat. Muslimat. Nah, hilangkan gini ya. Ada alif. Muslimat. Itu aja. Beraturan, makanya salim. Kalau ada kata-kata salim itu beraturan. Jamak muzakkar salim, jamak muannats salim, peraturan. Yang paling banyak berarti. Jadi jamak-jamak itu ada tiga, jamak taksir, muzakkar salim, muannats salim. Yang paling banyak jamak taksir. Yang paling, yang paling banyak jamak salim. Yang paling banyak yang beraturan. Kalau jamak taksir, tinggal dihafal. Kalau jamak peraturan itu kita bisa buat-buat, boleh kita bisa buat-buat. Tapi ada syaratnya. Tapi kalau memang taksir nggak bisa, kita harus nggak apa ya buka kamus, cari kamus. Nah sekarang kita lihat contohnya dengan masalah di putih. Al muslimatu fil masjid. Al muslimatu fil masjid. Al muslimatu fil masjid. Al muslimatu fil masjid. Apa muslim itu di masjid. Muslimah. Orang-orang perempuan itu masuk di masjid. Para muslimah. Iya. Atau apa ya? Perempuan-perempuan muslimah itu fil masjid di masjid dalam masjid. Al muslimatu. Berasal dari Al-Muslimat, jamak dari Al-Muslimat. Al-Muslimat. Jadi Al-Muslimat itu masjid. Dan kalau disebut Muslimatun, jamak-jamak dari Muslimatun. Ya, jamak dari Muslimatun, bukan jamak dari Al-Muslimat. Jamak dari Muslimatun atau Al-Muslimat. Atau Asmulin. Iya, kalau Al-Muslimat. Enggak kan boleh ada boleh enggak gitu ya. Nanti alnya itu pengaruhnya di dalam memaknai, menafsir. Sekarang enggak bisa terlalu dulu. Tapi jumlahnya ini cuma satu tempat ya. Hah? Yang tua juga masjid ini enggak. Jangan yang pokoknya yang saya garis bawahi aja. Kan yang dimaksud jamak muannats salim. Nah jamak yang berbentuk jamak muannats salim di situ hanya al muslimat fil masjid itu, ya jangan di nah, ini lah karena kita belum belajar tentang apa di situ ini lah, muslimat itu utara nah, ya. Fil masjid itu apa nah nanti jangan di ini dulu singgung kita lihat kenyataannya dulu ya. nanti ada kaitannya ke sana pelan-pelan lihat aja dulu faktanya oh jamak muannats salim kalau ropa tandanya begitu sebenarnya bisa dikejar ini kalau ada yang kritis kan ini ropa di kondisi ropa kalau yang berpikir kapan kata-kata itu ropa kan bisa ada pertanyaan begitu ropa hanya benar kapan kata-kata itu ropa. Nah, kita baru tahu tandanya kan? Ini ada tambah kembarannya, marfu. Kapan itu nanti akan dipelajari seperti itu. Nah, coba yang ke kata yang ke kalimat yang kedua itu fil fasli til bidatun. Fil fasli til bidatun. Itu dal-dal kali itu nggak bersambung, itu tulisan saya yang ilmi datun, ya nggak bersambung, nggak ada dal dicantelin tuh. harusnya tilmina. Iya, makanya iya. Tilmina tuh. Apa artinya? Di kelas itu ada murid-murid. Beberapa siswi. Siswa-siswi. Siswi, kan itu jama muannats salim. Perempuan. Bukan perempuan semua ini. Apa bentuk tunggalnya apa ini? Kembalikan bentuk tunggalnya. Ilmi datun. Ilmi datun. Menghilangkan alif dan tanda, kembalikan tawar butonnya. Ilmi datun. Pokoknya yang sudah dilihat-lihat itu ya, makanya sengaja saya ini. Jadi Bapak tinggal merujuk lagi ke yang sudah saya bangunkan. Enggak bakalan ini. Ada. Nah, lihat ilmi datun.